Oke, aman. Mas Nono lah mbak aku gak dikte. Iya lah, percaya tak gak? Iya, rek body ini rek bari asar. Demi kowe mas. Goyang bareng nih.